BMW Pro. Asia Bimantara. Lupakah engkau siapa yang membalut luka hatimu? Tentu saja aku sayang yang kini engkau tinggalkan. Ku tanam padi, tumbuh hilang. Ku tanam kasih padi yang ku rasa. Bersama